Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum telah mengetahui bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang salah satu aliran yang ada di muka bumi ini, atau lebih tepatnya kita katakan salah satu agama, yaitu agama Syiah Rafidhah, dan hubungan mereka dengan al-Yahud wa Nasara. Apakah ada hubungan di antara mereka? Maka kita memohon pertolongan kepada Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk membahas masalah ini. Namun sebelumnya ada sebuah muqaddimah yang perlu kita ingat sebagai pembuka majelis kita, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengabarkan kepada umatnya tentang munculnya fitnah yang sangat banyak, terutama di akhir zaman. Sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu adalah fitnah yang sangat dahsyat seperti gelapnya malam yang gulita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mughlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Rasul mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah-fitnah, kata Rasul. Yang fitnah itu kaqita'il lailil mughlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking besarnya fitnah, saking beratnya fitnah, kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu musliman, seorang di waktu pagi dalam keadaan muslim, wa yumsi kafiran, di sore harinya sudah menjual agamanya, murtad. Waliyahubillah. Wa yumsi rajulu musliman, wa yusbihu kafiran, di waktu sore hari dalam keadaan muslim, wa yusbihu kafiran, di waktu pagi sudah dalam keadaan kafir. Sangat mengerikan fitnah itu. Bukan sekedar fitnah yang biasa, namun fitnah yang besar yang mengantarkan seorang murtad keluar dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini, di dalamnya mengandung dua hal. Yang pertama adalah kabar dari Rasul. Dan ini adalah mukjizat. Apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah kabar dari Rasul. Yang ketiga itu belum terjadi. Kemudian terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Maka ini adalah apa? Mukjizat di satu sisi. Fitnah demikian banyak, seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan akibatnya juga demikian parah, seperti apa yang beliau kabarkan. Kemudian dalam hadis ini yang kedua mengandung irsyad, bimbingan, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika datangnya fitnah tadi, ketika munculnya fitnah tersebut. Di awal hadis Rasul mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Maka di antara perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi fitnah yang sudah datang atau belum datang adalah bersegera seorang muslim untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis ini. Dan demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk menghadapi fitnah, apa saja fitnah? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Maka harus dihadapi yang pertama kali adalah dengan ini. Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Di antaranya dengan banyak berdoa kepada Allah. Betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari fitnah-fitnah. Betapa banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari apa? Fitnah. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasul dan kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasul mengajarkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amalan soleh. Wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan aku memohon agar bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni, dan aku memohon mudah-mudahan engkau ya Allah mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, dan jika engkau berkehendak untuk menurunkan fitnah di suatu kaum, fatawaffani ghairu maftunin, maka wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak terfitnah. Mohon agar seandainya Allah menghendaki fitnah terjadi pada suatu kaum, diselamatkan dari fitnah tadi, diwafatkan dalam keadaan selamat dari fitnah. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga doa Rasul sallallahu Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang zahir, yang tampak atau yang tidak tampak. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasul, termasuk doa yang selalu dibaca oleh Rasul adalah membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, wahai Zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbu kami di atas ketaatan kepadamu. Ini di antara perkara yang dengannya seorang akan selamat dari fitnah. Juga perkara yang lain adalah berpegang teguh dengan jalannya Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Seperti dalam hadis yang masyhur yang antum semuanya sering mendengar, Rasul mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Kemudian Rasul di samping kabar juga ada apa? Irsyad, bimbingan apa yang harus dilakukan. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Memberikan kabar tentang bahaya yang akan datang, kemudian diberitahu jalan keluarnya. Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di sesudahku. Tamassaku biha, peganglah sunnah tersebut, wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Artinya, ini gigitan yang paling kuat itu dengan geraham. Ini jangan dilepas. Demikian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan tentang datangnya fitnah yang demikian besar, yang fitnah tadi mengantarkan seorang kepada kekufuran, dan juga apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim sebelum atau ketika datang fitnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara fitnah yang besar itu yang demikian membahayakan adalah fitnah Rafidhah atau Syiah Rafidhah. Dan fitnah ini, Syiah Rafidhah, bukan hanya fitnah dalam bentuk pemikiran atau akidah saja, namun mereka juga mengarah kepada gerakan politik. Dua hal ini, sehingga mereka berkeinginan untuk memiliki sebuah negeri yang berasaskan, berlandaskan Rafidhah, dan nanti pada prakteknya akan menghabisi, memberangus Sunni, kaum muslimin. Jadi bisa jadi korbannya adalah korban akidah atau korban jiwa bahkan. Ini fitnah yang termasuk dari fitnah-fitnah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Fitnah Rafidhah. Dan pembahasan yang akan kita bahas bersama ini, pembahasan yang sangat penting kita pelajari. Karena beberapa perkara, ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita. Saya sebutkan hal-hal ini agar kita agak bersemangat sedikit. Menambah semangat kita untuk mempelajari masalah ini. Jadi ada beberapa perkara yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita. Yang pertama, fitnah Rafidhah, fitnah Syiah Rafidhah ini bukan fitnah yang baru saja muncul. Ya, bukan fitnah yang baru saja muncul setahun, dua tahun, tidak. Namun fitnah ini telah muncul dalam waktu yang sangat lama. Ya. Yaitu sejak sesudah wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tepatnya di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi munculnya pemikiran-pemikiran ini pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga sudah berlalu kurun yang cukup lama. Artinya fitnah ini bukan fitnah yang sekarang. Telah berlangsung cukup lama fitnah ini. Ya. Baik. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi ibarat pohon, namanya pohon, kalau sudah tua, akarnya kemana? Kemana-mana. Melancap kemana-mana. Ibarat pohon. Sudah beranak pinak, akarnya sudah banyak. Artinya fitnah bukan fitnah yang baru saja muncul. Qadiman, fitnah yang sudah lama. Kemudian yang kedua, perkara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, fitnah Rafidhah ini adalah fitnah yang telah banyak menelan korban. Baik korban itu adalah korban apa? Korban akidah tadi. Seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yusbihur rajulu musliman, di waktu pagi dalam keadaan muslim, wayumsi apa? Kafiron. Di waktu sore hari sudah menjual agamanya. Wayumsi rajulu musliman, wayusbihu kafiron. Di waktu sore dalam keadaan muslim, di pagi harinya sudah menjual agamanya. Fitnah ini menelan korban dari sisi akidah. Di samping juga fitnah ini telah mencurahkan darah kaum muslimin. Allahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Nanti akan sampai kepada pembahasan bagaimana runtuhnya kota Baghdad, runtuhnya Daulah Abbasiyah, di mana hampir sekitar 2 juta orang kurang lebih tercurah darahnya. Ini fitnah apa? Rafidhah. Jadi korbannya sudah banyak. Bukan hanya korban akidah saja, dan yang paling penting korban apa? Akidah. Yang tadinya muslim berubah menjadi apa? Bukan muslim. Dan juga korban apa? Jiwa, nyawa. Maka mengenal sekte ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Karena ada indikasi bahwasanya Rafidhah ini berkembang di negeri kita. Yeah. Dengan banyaknya yayasan-yayasan yang dibangun di atas Rafidhah. Dan ini bukan hal yang tidak diketahui. Yeah. Pihak MUI juga sudah tahu. Yeah. Mana yayasan-yayasan yang apa? Yang berasaskan ini. Banyaknya yayasan-yayasan itu. Rafidhah. Baik yang menampakkan atau tidak menampakkan. Juga perkumpulan-perkumpulan. Atau penerbit. Penerbit buku. Penerbitan-penerbitan yang dibangun di atas asas ini. Dan juga adanya pelajar-pelajar yang dikirim kemana? Ke Iran. Yang Iran ini adalah negara Rafidhah. Dibuka keran besar-besaran bagi orang Indonesia untuk belajar di sana. Dididik. Menjadi militan-militan apa? Rafidhah. Dan indikasi ini ada. Sehingga perlu bagi kaum muslimin untuk mengetahui. Kaum muslimin, semuanya pemerintah, kaum muslimin untuk mengetahui ini. Adanya indikasi tersebut. Kemudian perkara yang keempat yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita, ma'asyiral muslimin. Syiah ini, ya Rafidhah, itu masuk ke tengah-tengah barisan kaum muslimin dengan taqiyah. Mereka punya akidah, yang namanya akidah apa? Taqiyah. Taqiyah itu artinya dusta. Ya, bahasa resminya apa? Dusta. Berdusta. Bunglon. Ya. Jadi ketika masuk ke komunitas tertentu, wajahnya seperti komunitas tertentu tadi. Ya. Taib. Demikian mereka. Ya. Kalau masuk ke lingkungan akademisi, mirip. Masuk lingkungan orang-orang yang mungkin apa? Kolot, mirip. Mengikuti mereka arus. Sambil memasukkan apa? Pemikiran-pemikiran sedikit demi sedikit terus. Sehingga orang tidak terasa bahwa mereka ini dibawa pada pemikiran tadi. Dan sebagaimana antum ketahui, kita ketahui bersama bahwasanya bahaya semakin samar itu semakin apa? Semakin harus kita berhati-hati. Yeah. Ya, kalau ketok kan enak ya kan, ini musuh kelihatan. Yeah. Makanya bahaya orang munafik pada zamannya Rasulullah SAW lebih bahaya daripada bahayanya apa? Orang Yahudi dan orang apa? Nasrani. Dan orang musyrikin. Lebih bahaya orang-orang munafik itu. Karena mereka kalau ketemu orang beriman mengatakan saya beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan mereka orang-orang munafik jika bertemu dengan orang-orang beriman mereka mengatakan kami bersama mereka, kami bersama kalian. Namun ketika mereka balik bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, teman-teman mereka yang sepemahaman, sepemikiran, mereka mengatakan kami hanya bersenda gurau mengolok-olok mereka kaum mukminin. Bahaya lebih besar. Ini yang keempat, ikhwan. Jadi perkara yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita ini, ya karena demikian Syiah ini masuk mempengaruhi kaum muslimin, ya memberikan pengaruh pada barisan kaum muslimin dengan cara seperti ini. Tidak sadar, ya termasuk seperti kakek mereka, nenek moyang mereka Abdullah bin Sabah. Ya, masuk menyusup alon-alon demikian, tiba-tiba sudah menjadi gerakan yang besar, ya, yang membahayakan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin. Kenapa pembahasan ini penting untuk kita mengenal Rafidhah? Karena adanya sekelompok muslimin, ya, bahkan mungkin mereka orang yang bergelar profesor, doktor, atau yang semisalnya, tidak saya sebutkan, yang mereka tertipu dengan Rafidhah. Ya. Sehingga tidak heran kalau mereka mengatakan, kita bisa bersatu dengan Rafidhah. Bisa berjalan bersama. Apa bedanya antara kita dengan Rafidhah? Ya, merasa kagum seperti dengan revolusi Iran gaya Khomeini, ya, tertipu dengan taqiyah mereka sehingga mereka mengatakan Syiah dengan Sunni itu sama saja, bareng-bareng ayo. Baik, saya akan bacakan sebuah tulisan profesor doktor dalam sebuah bukunya, ya. Dia mengatakan, ya, ada juga pengelompokan-pengelompokan seperti Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syiah dan sebagainya. Wallah, kata dia, semua mengaku ahlu sunnah wal jamaah. apalagi kita di Indonesia, lebih sempit lagi. Ya, dan seterusnya, sampai beliau mengatakan, dia mengatakan, ya akhi, kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita, baik Muhammadiyah, NU, maupun Syiah. Ya, jadi mereka samakan ya Syiah dengan NU dan apa? Muhammadiyah. Artinya Muslimin di Indonesia disamakan dengan apa? Syiah. Demikian kata dia. Ya, dia mengatakan, ya akhi, kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita, baik Muhammadiyahnya, baik NU-nya, maupun Syiahnya. Demikian. Dan ini buku yang diterbitkan dan banyak dibaca orang. Ya. Sebagian lagi ada yang mengatakan, ya, perbedaan Sunni dan Syiah lebih kecil dibandingkan perbedaan antara madhab Hanafi dan Syafi'i. Ya. Madhab Hanafi dan Syafi'i dikatakan lebih banyak perbedaannya daripada apa namanya Syiah dengan Syafi'i. Ya. Padahal Syiah ini sudah bukan Ahlus Sunnah. Ya. Ala kulli hal, ini sebagian contoh saja ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adanya orang-orang yang tertipu dengan apa? Dengan mereka ini Syiah, Rafidhah. Menganggap sama antara Rafidhah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan keumuman kaum muslimin. Ya, tidak benar yang seperti ini. Baik. Bahayanya mereka ini orang-orang yang dianggap pinter, profesor, doktor. Ini kalau yang mendengarkan ini orang-orang yang merasa silau dengan profesor, doktor, bagaimana? Oh, ini Pak Profesor mengatakan Syiah sama dengan apa? Yang lainnya kaum muslimin di Indonesia. Terbawa. Ya. Bahaya yang seperti ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang keenam. Di antara perkara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini juga, ya, ternyata Rafidhah, Syiah Rafidhah ini mempunyai hubungan erat dengan Zionis Yahudi. Punya hubungan erat dengan Yahudi. Dan juga punya kerjasama dengan kaum Salibis Nasara dalam menghancurkan kaum muslimin. Dan ini kita katakan berdasarkan bukti sejarah yang berjalan dari dulu sampai sekarang. Ya, bukan omong kosong. Dan ini ulama yang merekam dan menulisnya seperti akan kita baca nanti sejarah mereka yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Akan disebutkan oleh Ibnu Katsir bagaimana perjalanan mereka ini. Ya. Makar-makar mereka terhadap kaum muslimin. Kerjasama mereka dengan apa? Yahudi dan Nasara. Sebagaimana ini sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa ghairuhu dan yang lain. Nah, kemudian juga ma'asyiral muslimin yang menunjukkan pentingnya pembahasan kita ini, kita membahas ya semampu kita, nah, sesuai dengan waktu yang ada. Kita ingin mengenal hakikat mereka ini, Rafidhah, dengan maksud agar kita selamat dari pemikiran tersebut. Di samping kita belajar tauhid juga harus belajar apa? Syirik, ya kan? Ya, seorang tidak akan sempurna pengenalannya terhadap tauhid kalau tidak belajar apa? Syirik, tidak mengenal syirik. Ya. Seorang tidak akan sempurna pengenalannya dengan apa? Dengan al-haq kalau dia tidak mengetahui yang batin. Makanya untuk mengenal yang batil ini juga harus kita ketahui. Jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka. Ya, bukankah di Al-Quran diterangkan tentang jalan Ahlul Jannah dan jalan Ahlul Nar? Ya. Maka kita mempelajari ini agar kita tahu. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah apa? Fitnah-fitnah tersebut. Ya. Dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang masyhur beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisy-syarr makhafata an yudrikani. Banyak orang bertanya kepada Rasul, kata Hudzaifah, bertanya tentang kebaikan, dan saya bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, di samping juga bertanya kebaikan. Saya juga bertanya tentang kejelekan, tentang fitnah-fitnah, tentang bahaya-bahaya. Ya, makhafata an yudrikani, saya khawatir seandainya fitnah-fitnah itu menjumpai saya. Ya, artinya belajar kejelekan itu bukan untuk terjatuh pada kejelekan, namun agar kita selamat dari kejelekan tersebut. Kemudian juga di antara faedah yang lain, ya, pentingnya pembahasan ini, ya, yang keberapa, Ikhwan? Delapan. Ya, yang kedelapan, karena luasnya arus informasi, ya, berita mudah didapatkan, berita mudah disebarkan, ya, dengan adanya internet dan seterusnya, sehingga siapa saja bisa untuk menyebarkan pemikirannya. Ya, banyak situs-situs Rafidhah, situs-situs Syiah, ya, yang orang kalau mencari langsung dapat. Ya. Sehingga bisa jadi yang membacanya adalah orang-orang yang tidak mengerti, dibaca kemudian terbawa. Ini termasuk bahaya, pintu bahaya. Berita, pemikiran, apa saja bisa disebarkan kapan saja, seluas-luasnya, dan bisa diakses kapan saja sekehendaknya. Maka ini membabi tahdzir sebagai bentuk peringatan bagi saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya untuk berhati-hati dari hal tersebut, dari fitnah ini, sehingga orang tahu, oh, ini situs tidak benar ini. Pemikirannya Rafidhah, tinggalkan. Yeah. Jauhkan dari tempat-tempat yang membahayakan. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kemudian berikutnya, kita ingin mengenal tentang pengertian Syiah, pengertian Rafidhah sepintas saja, ikhwan. Apa itu Syiah, apa itu Rafidhah, ya. Baru setelah itu kita masuk pada pembahasan sejarah munculnya Syiah dan bagaimana kiprah mereka dalam menghancurkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Adapun Syiah, ya. Syiah secara bahasa Arab artinya pembela atau pengikut seseorang, ya. Syi'atu fulan, yakni pembela fulan, ya, atau apa namanya? Pengikut fulan. Mereka mengatakan dirinya sebagai Syiah karena mengatakan kami ini pembelanya Ali bin Abi Thalib, ya. Pembelanya Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Demikian. Jadi Syiah secara bahasa tadi pembela atau pengikut, adapun secara pengertian syar'i, ya, pengertian istilah yang disebutkan oleh para ulama, Syiah adalah mereka orang-orang yang menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak dan yang berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah Rasulullah SAW. Demikian pula cucu-cucu beliau, anak cucu beliau, Al-Hasanul Husain dan keturunannya. Yeah. Adapun yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, maka ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang telah murtad, orang-orang yang telah merebut haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yeah. Telah menyelisihi wasiatnya Rasul, telah berkhianat kepada Rasul SAW, telah murtad dan kafir sesudah wafatnya Rasul SAW karena tidak menyerahkan kekhilafahan kepada Ali namun direbut. Yeah. Ini orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah adalah itu orang yang mengaku sebagai pembela Ali bin Abi Thalib, pengikut Ali bin Abi Thalib, di mana mereka meyakini bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah sesudah Rasulullah SAW adalah beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian setelahnya Al Hasan wal Husain dan juga keturunannya. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Dan Syiah ini, ya, yeah, diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syahristani rahimahullah di dalam kitab Al-Minal wan Nihal, sebagaimana kebiasaan kaum yang sesat, tidaklah suatu kaum itu sesat kecuali mereka akan berpecah belah lagi. Itu pasti sunnatullah. Kalau ada suatu kaum yang nyempal, ya, meninggalkan al-haq, kaum tadi akan berpecah belah, tercerai berai lagi. Ya, ya, entah rebutan kekuasaan, entah tidak sama pemikirannya, karena mereka tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, namun dengan pemahamannya masing-masing, sehingga mereka berpecah belah lagi. Demikian juga Syiah, dikatakan oleh Asy-Syahristani rahimahullah dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, bahwasanya Syiah berdasarkan atau apa setelah berjalannya waktu, ya, berlalunya masa, Syiah ini kemudian terpecah menjadi 5 sekte besar. Menjadi 5 sekte besar, yaitu sekte Kaisaniyah, kemudian Imamiyah atau Rafidhah, kemudian Zaidiyah, kemudian Hulat dan Ismailiyah. 5 ini yang disebutkan oleh Asy-Syahristani rahimahullah. Jadi berdasarkan atau ketika berjalannya waktu masa, mereka pecah menjadi 5 kelompok besar. Dan 5 ini nanti masing-masing pecah-pecah lagi. Puluhan. Ya, sampai ada yang mengatakan sampai 100. Ya, saya tidak sempat menghitung apa yang disebutkan oleh Syahristani dalam Al-Milal wan Nihal. Saya sempat melihat saja. Dihitung masing-masing ini Ismailiyah berapa kelompoknya. Ya. Pecah lagi. Ini pecah lagi. Nah, terus demikian. Dan ini orang yang menyimpang dari Al-Haq. Terus mereka akan berpecah belah. Syiah demikian. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun Rafidhah, Syiah Rafidhah, ya, tadi ada bagian-bagian itu adalah Syiah apa? Rafidhah. Semuanya Syiah, dan yang termasuk paling parahnya atau paling parahnya adalah Syiah Rafidhah. Kenapa dikatakan Rafidhah? Ya. Rafidhah itu dari kalimat Rafadhah. Rafadhah artinya menolak atau meninggalkan. Rafadhah. Apa makna Rafidhah? Saya bacakan sebagian ucapan ulama. Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal berkata kepada bapaknya, Ahmad bin Hanbal, saya bertanya kepada ayahku, kepada Ahmad bin Hanbal, siapa Rafidhah itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Yeah. Meninggalkan Abu Bakar dan Umar. Yeah. Baik. Ini diantara ucapan ulama. Rafidhah dari situ diambil. Atau dari kisah Zaid ibn Ali ibn Husain. Jadi salah seorang keturunannya Ali bin Abi Thalib adalah Zaid bin Ali bin Husain. Yang ini juga dianggap imam dari imam-imamnya orang-orang Syiah, padahal tidak. Yeah. Zaid bin Ali bin Husain rahimahullah punya orang-orang yang terpengaruh dengan faham Syiah. Ketika orang-orang yang terpengaruh dengan paham Syiah ini mengucapkan kalimat mencela Abu Bakar, mencela Umar, maka kemudian Zaid bin Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala melarang mereka untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Jangan seperti itu. Mereka ini orang yang mulia. Ya, karena ternyata Zaid bin Ali ibn Husain bin Ali ini justru memuji siapa? Abu Bakar dan Umar. Akhirnya ditinggalkan. Sudah, kami tidak akan ikut kamu, wahai Zaid. Kemudian Zaid mengatakan kepada orang-orang yang di sekelilingnya itu, na'am, rafadtumuni, kalian telah meninggalkan aku. Dari kalimat rafadah. Maka mereka pun kemudian dikenal dengan sebutan apa? Rafidah. Dan mereka benci kalau disebut Rafidah. Tapi kalau disebut Syiah, mereka senang. Ya. Kalau Syiah apa tadi artinya? Pengikut, pembela. Ya, memang kami pembela Ali demikian. Tapi kalau dikatakan Rafidah, ya, mereka paling tidak suka. Jadi mereka tidak suka kalau disebut Rafidah. Daripada mereka disebut apa? Syiah. Baik, ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, saya cukupkan tentang anatomi Syiah, bagaimana mereka, sekte-sektenya, dan siapa mereka. Sekarang kita masuk kepada sejarah ya, munculnya Syiah di muka bumi ini. Seperti telah saya sebutkan tadi di awal pembahasan, bahwasanya Syiah ini secara tarikh munculnya sesudah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni pada zaman Rasul tidak ada ini Rafidhah. Demikian juga di zamannya Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Termasuk di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belum muncul ini Rafidhah. Baru muncul di zamannya Utsman bin Affan. Benih-benih ini muncul di zaman beliau. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin melihat kaum muslimin ini terus berkembang, kaum muslimin mendapatkan pertolongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebar kaum muslimin. Dakwahnya meluas ke penjuru barat dan timur. Dan mereka tidak mampu untuk menghadapi kaum muslimin secara perang. Maka mereka berpikir bagaimana menghancurkan kaum muslimin dengan cara yang lain. Maka Yahudi mengirimkan agennya. Penyusup seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Himyari Al-Yamani. Dari Yaman, dari Sona'a. Dan memang Yaman itu negeri Ahlul Kitab, ya tak? Yahudi. Antum ingat kisahnya Rasul mengutus siapa? Mengutus Mu'ad bin Jabal. Ya. Rasul mengatakan, ya Mu'ad innaka ta'ti qauman ahlal kitab, fal yakun awwala ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan datang kepada suatu kaum yang mereka adalah Ahlul Kitab. Karena memang Yaman itu dulu penuh dengan Ahlul Kitab. Dan orang ini, Abdullah bin Sabah adalah Yahudiyun, seorang Yahudi yang berasal dari mana? Dari Sana'a, dari Yaman, yang kemudian berpura-pura masuk Islam, menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim, padahal dia orang munafik, orang zindik, orang kafir, yang menampakkan dirinya sebagai orang Islam yang taat. Di zamannya siapa? Utsman ibn Affan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam majmu' fatawa mengatakan, asal Rafidhah ini munculnya dari orang munafik, dari orang-orang zindik. Orang zindik itu orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan Islam. Dan pencetusnya yang menebarkan benih ini adalah siapa? Abdullah Ibn Sabah Az-Zindik. Dia menampakkan keislamannya ya, dan kemudian dia menyebarkan pemikirannya, diantaranya menyebarkan apa namanya hulu, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini diantara yang disebarkan oleh apa? Oleh Abdullah bin Sabah. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Kehidupan Abdullah bin Sabah ini memang sudah kehidupan yang dia cita-citakan untuk menghancurkan Islam. Yeah. Dia cita-citakan demikian. Dia korbankan jiwanya, raganya, waktunya untuk menghancurkan Islam. Makanya dia kerjaannya keliling dari satu negeri ke negeri yang lain, mendekati orang satu dan seterusnya, gerilya untuk mempengaruhi mereka, menghembuskan syubhat-syubhat di tengah mereka. Yeah. Di antara syubhat yang dihembuskan adalah menanam kebencian kepada siapa? Utsman bin Affan. Yeah. Menanamkan kebencian kepada Utsman bin Affan, menjelek-jelekan Utsman bin Affan, terus demikian, dijelekan. Dia berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ketika mereka, atau ketika dia datang ke Makkah, berusaha untuk mempengaruhi ahlu Makkah. Namun bisa dikatakan dia gagal, tidak mendapatkan sambutan orang-orang Makkah. Yeah. Di Hijaz secara umum tidak berhasil, di Madinah, di Taif tidak berhasil. Yeah. Maka dia berpindah-pindah. Setelah Hijaz tidak berhasil, pergi ke Basrah. Tidak berhasil lagi ke Basrah, dia pergi ke Kufah, kemudian ke Syam. Dan kemudian ketika dia sampai di Mesir, karena gagal semuanya, Di Mesir dia mendapatkan lahan yang basah. Banyak orang-orang bodoh, banyak orang-orang yang tidak mengerti agama berhasil disusupi oleh Abdullah bin Salam. Ya, menanamkan kebencian kepada mereka, kepada Utsman bin Affan, terhadap Utsman bin Affan. Ditanamkan kebencian, kebencian, kebencian. Sampai akhirnya berakhir dengan apa? Gerakan massa yang sangat besar ya dari orang-orang Mesir dan yang terpengaruh oleh pemikiran Abdullah bin Sabah. Gerakan massa geruduk. Ya, mendatangi apa? Kota Madinah ketika itu sampai mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kisah yang cukup panjang. Ya. Antum bisa melihat di majalah syariah tentang pembahasan ini, tentang bagaimana wafatnya Utsman bin Affan, bagaimana kisah apa namanya pembunuhan terhadap beliau, ya. Bisa antum lihat di sana syubhat-syubhat yang terkait dengan apa? Syubhatnya Abdullah bin Sabah untuk menjatuhkan nama Utsman bin Affan. Antum bisa lihat di sana. Nah, sampai akhirnya wafatlah siapa? Utsman bin Affan terbunuh syahid dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Dan wafatnya Utsman bin Affan ini dalam keadaan syahid telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau berada di Madinah, ketika beliau suatu saat berada di atas Gunung Uhud. Beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman, berempat ketika itu. Ketika berada di atas Uhud, tiba-tiba Uhud goncang. Kemudian Rasul mengatakan, tenanglah, diamlah wahai Uhud. Karena di atasmu sekarang ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, dan dua orang syahid. Demikian kata Rasul. Jauh-jauh hari sebelum wafatnya siapa? Utsman bin Affan. Ya, Rasul mengatakan demikian ketika berada di atas Gunung Uhud. Berempat ketika itu, goncang Gunung Uhud. Rasul mengatakan, diamlah wahai Uhud. Langsung diam. Ini mukjizat. Kemudian Rasul mengabarkan sesuatu yang akan datang. Yang ini juga mukjizat. Kabar dari Allah. Diam kamu wahai Uhud. Karena di atasmu ini ada seorang Nabi. Ya, ada seorang Siddiq, yakni Abu Bakar. Dan ada dua orang syahid. Ya. Wafatlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan apa? Terzalimi, dalam keadaan syahid. Ya. Baik. Apakah sampai di situ saja pengaruh dan syubhat Ibnu Sabah? Apakah sampai di situ saja usaha dia untuk menghancurkan Islam? Ternyata tidak. Ya. Abdullah bin Sabah masih terus melakukan usahanya, masih terus berjalan. Sekarang ganti. Ya, sekarang bagaimana merusak Islam? Tadinya menjatuhkan Utsman bin Affan. Sampai berhasil membunuh Utsman bin Affan dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian setelah itu dalam keadaan parah seperti ini, dalam keadaan Islam atau Madinah dan dunia Islam ketika itu mendapatkan musibah dengan wafatnya Utsman bin Affan, dia masih terus memanfaatkan kesempatan ini untuk menebarkan fitnah. Sekarang ganti fitnahnya. Ditanamkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, pengkultusan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diangkat Ali bin Abi Thalib setinggi-tingginya, dikultuskan Ali bin Abi Thalib, mengatakan Ali bin Abi Thalib ini orang yang paling berhak mendapatkan wilayah, yang berhak untuk menjadi khalifah ya Ali bin Abi Thalib ini. Taib, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Taib, terus racun ini disebarkan di tengah-tengah apa? Umat, sampai kepada tingkat mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah rob, adalah ilah yang berhak untuk disembah. Dan inilah awal mula munculnya apa? Syiah. Ya, kalau tadi Khawarij ini juga sebabnya adalah Abdullah bin Sabah, kemudian munculnya Syiah juga Abdullah bin Sabah. Ya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sejarah ini ya sedikit banyak bisa kita simpulkan bahwasanya ada atau tidak hubungan antara Yahudi dengan Syiah? Ada. Ya. Karena pemikir dan pencetus pemahaman Syiah, sekte Syiah atau agama Syiah Rafidhah ini adalah Yahudi. Abdullah bin Sabah. Ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah bagaimana mereka menumpah darahkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, orang-orang Syiah ini merasa gerah. Ya. Karena jati diri Abdullah bin Sabah ini diketahui oleh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin akan bisa melihat bahwasanya memang Rafidhah ini hubungannya sangat erat dengan apa? Yahudi. Merasa gerah. Oleh karena itu, mereka orang-orang Syiah Rafidhah bersama dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Orientalis dan yang bersama dengan mereka berusaha untuk menghilangkan jati diri siapa? Abdullah bin Sabah dari tarikh. Menyebutkan syubhat-syubhat agar disimpulkan bahwasanya Abdullah bin Sabah itu tokoh yang fiktif. tidak ada yang namanya Abdullah bin Sabah itu. Artinya kalau tidak ada ya sudah, berarti Syiah ini bukan dari Abdullah bin Sabah. Ya. Maka mereka membuat subhat-subhat yang sangat banyak. Ya. Subhat yang sangat banyak. Ya. Bersama dengan kaum orientalis. Ya. Dan ini juga antum bisa lihat dalam majalah syariah. Pembahasan kontroversi ya, Pak, Abdullah bin Sabah. Yang kesimpulannya, ya, saya simpulkan. Keberadaan Abdullah bin Sabah ini tidak mungkin untuk dielakkan. Dan dia bukan tokoh khayalan. Karena beberapa alasan. Yang pertama, kesepakatan ahlu tarikh, ahlu hadis, ya, semua sepakat tentang adanya makhluk yang satu ini. Yang bernama Abdullah bin Sabah. Semua kitab-kitab tarikh menyebutkan adanya tokoh ini. Ya, tarikh Dimasyik dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ahlu tarikh, ahlu sirah, ya, ahlul hadis semuanya sepakat tentang adanya makhluk yang satu ini yang bernama Abdullah bin Sabah dan pengaruh dia di tengah-tengah kaum muslimin di dalam menyalakan fitnah. Ya, ini yang pertama, kesepakatan. Kemudian yang kedua, kalau orang Syiah mengatakan, oh itu kan dalam kitab-kitab ahlu sunnah, dalam kitab-kitab kalian, maka kita katakan demikian pula dalam kitab-kitab kalian, wahai orang-orang Rafidhah, wahai orang-orang Syiah, banyak kitab-kitab kalian, ya bahkan kitab-kitab kalian banyak sekali di mana-mana menyebutkan tokoh yang satu ini. Jadi ini bukan penyebutan dalam kitab tarikhnya Ahlus Sunnah saja, termasuk dalam kitab-kitabnya mereka, kitab-kitabnya orang Syiah Rafidhah. Ya. Apakah dalam kitab Al-Kafinya, ya, atau dalam kitab-kitab yang lain, kitab tarikh mereka, ya, tentang adanya sosok manusia ini. Ya. Ya. Jadi apalagi yang harus kita perdebatkan? Wong orang-orang Syiah sendiri buku-buku mereka telah membuktikan adanya makhluk yang satu ini. Adapun perkataan mereka, oh tidak ada. Ini adalah dusta. Dan sekali lagi orang Syiah itu punya akidah apa tadi? Taqiyah. Berdusta, menyembunyikan hakikat, nifaq. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan saya tidak akan sebutkan syubhat. Ada syubhat-syubhat yang terkait dengan ini, ya. Namun itu kesimpulannya, ya. Jadi riwayat-riwayat tentang adanya Abdullah bin Sabah ini, ada riwayat-riwayat yang sahih, ada riwayat-riwayat yang hasan, dan riwayat yang dhaif juga banyak. Dan kalau dhaif ini banyak, ini bisa menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi riwayat sahih juga ada banyak, hasan juga demikian. Dan dalam kitab-kitab apa namanya tarikh Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya orang ini. Dan kalau orang-orang Syiah tetap mengingkari, kita tunjukkan ini buku-buku kalian menyebutkan adanya makhluk yang satu ini, Abdullah bin Sabah. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Syiah ini, ya, setelah berkembang, yang menjadi pembahasan kita Rafidhah juga. Setelah Abdullah bin Sabah mati, bukan terus mati, ya, sudah mengakar, menyebar kemana-mana. Dan mereka melakukan makar yang sangat banyak terhadap kaum muslimin. Ya. Dan kita akan lihat makar-makar mereka. Ya. Dan dengan membaca makar-makar tadi, kita akan lebih mengenal siapa mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam sejarah, kita akan mendapatkan fakta-fakta yang sangat banyak. Yang menunjukkan permusuhan yang sangat yang ditampakkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Islam. Dan fakta-fakta yang menunjukkan kekejaman mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu sampai sekarang. Tidak ada masa yang vakum yang di situ mereka tidak melakukan makar. Namun mereka seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kita mengikuti milah mereka. Walan tardha angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah akan merasa ridha sampai kalian mengikuti milah mereka. Kadzalika Rafidhah, demikian juga orang-orang Rafidhah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini berbicara tentang tarikh sejarah sejak Adam alaihi penciptaan alam semesta, kemudian Adam, ya, alaihi salatu wassalam, para nabi, kisah para nabi dan rasul, kemudian sejarah Rasul SAW sejak sebelum lahirnya sampai kenabiannya, kerasulannya, wafatnya beliau, kemudian Abu Bakar, Umar, terus sampai tahun sebelum wafatnya Ibnu Katsir. Jadi kejadian-kejadian direkam semuanya, dicatat semuanya. Ya, jadi kalau antum ingin melihat kejadian apa saja yang terjadi pada tahun 50 Hijriah misalnya, antum bisa melihat pada kitab apa? Bidayah wa Nihayah, fasal tentang kejadian-kejadian tahun 50 misalnya. Ya. Kalau antum ingin tahu kejadian-kejadian apa namanya? Tahun 200 misalnya, juga bisa dilihat di situ terus demikian. Nah, ini sebagian dari apa yang kita atau apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Bidayah wa Nihayah tentang makar orang-orang Syiah Rafidhah atau Syiah secara umum kepada kaum muslimin. Ya. Baik. Sebelumnya saya akan tanya pada antum, Fan. Mereka punya pemikiran takfir tidak? Mengkafirkan orang? Ya. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Ya. Sehingga mereka berani membunuh siapa saja. Lah wong Nabi atau siapa? Abu Bakar saja dikafirkan, Umar dikafirkan, terus yang tersisa siapa? Ya. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafir, pezina. Utsman bin Affan kafir, bahkan dituduh Utsman bin Affan yang membunuh Ruqayyah, ya, istri beliau sendiri, yaitu putrinya siapa? Rasulullah SAW dibunuh oleh siapa? Utsman bin Affan. Dan ini semuanya disebutkan dalam kitab-kitab Syiah. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita sampai ke sana, ikhwan. Ya, baik. Mengatakan Aisyah berzina dan semua istri Rasul juga demikian berzina. Walayyadzubillah. Saya, antum, kalau dituduh ibu kita berzina atau istri kita berzina, terima enggak? Enggak usah dijawab. Sekarang ibu-ibu kita semuanya, yaitu ummahatul mukminin, dituduh berzina, kafir. Apa yurimbo seorang muslim itu? Kalau orang Rafidhah mengatakan, oh tidak, tidak, saya tidak apa namanya, tidak menuduh, tidak, mana buktinya? Ini taqiyah, ini loh buku kalian. Ya, buku-buku mereka dicetak banyak, ya, apalagi dengan daulah mereka, ada mereka punya negara yang bermadhab, apa namanya Rafidhah itu Iran. Ya, buku-buku mereka banyak bisa dilihat, tidak bisa dipungkir ini buku kamu ini. Ya. Baik. Sekali lagi mereka punya pemikiran takfir, mengkafirkan. Jadi yang dikafirkan ini bukan macam-macam, ya. Semua sahabat kafir kecuali beberapa orang saja, kecuali tiga orang yang bukan ahlul bait, yaitu siapa? Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Aswad, dan satu lagi siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Tiga saja ini. Berserta dengan Ali, Hasan, Husain, Fatimah, titik. Yang lainnya kafir. Ya, jadi jangan heran kalau mereka kemudian melakukan pembantaian, pembunuhan dalam sejarah yang akan kita baca bersama. Jangan heran, karena memang mereka punya pemikiran ini, pemikiran takfir. Ya. Baik, kita awali dengan pengkhianatan Daulah Qaramithah. Daulah Qaramithah. Daulah Qaramithah. Daulah kan negara ya, kerajaan. Qaramithah ini dinisbatkan kepada pemimpin mereka yaitu Hamdan Qirmith, sehingga dikatakan Daulah Qaramithah. Daulah ini berdiri pada tahun 278 Hijriah. 278 Hijriah dan pusatnya di Bahrain ketika itu. Dan Daulah Qaramithah ini berkuasa kurang lebih 188 tahun, hampir 2 abad berkuasa. Baik, dan menguasai beberapa daerah seperti Ahsa, Hajar, Qatif, Bahrain, Oman, Syam, ini termasuk kekuasaan Daulah Qaramithah. Dan Daulah Qaramithah ini asas negaranya adalah Syiah Ismailiyah. Ya, baik. Ini Daulah Qaramithah. Nah, ketika mereka baru awal, belum begitu kuat, belum begitu tampak. Namun ketika mereka sudah memiliki kekuatan, ya Syiah sudah memiliki kekuatan, tadi sudah saya katakan, Syiah itu bukan hanya fitnah dalam bentuk apa tadi apa? Pemikiran saja. Namun mereka juga politik juga, ikhwan. Berusaha untuk menegakkan negara Daulah untuk memberangus kaum muslimin. Dan ini beberapa buktinya. Mereka berhasil mendirikan Daulah Qaramithah, ya, yang berkuasa kurang lebih hampir 188 tahun, ya. Dan mereka ketika memiliki kekuasaan, mereka melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perampasan, penumpahan darah kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, ya. Bahkan mereka juga apa namanya bersekutu dengan kaum Nasrani dan orang-orang Tatar atau Mongol untuk melawan Islam, melawan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Ini sejarah. Mereka bekerja sama dengan Mongolia, orang-orang Mongol, Tatar, dan bekerja sama dengan orang-orang Nasol. Sejarah tidak bisa dihapus. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita akan sebutkan beberapa pengkhianatan mereka. Tadi mereka berdiri tahun berapa, Ikhwan? Taulah 278. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa kejadian di masa pemerintahan mereka, daulah mereka. Pada tahun 294 Hijriah, Qaramithah, ya, menghadang jamaah haji di bulan Muharram tahun itu 294, jamaah haji yang baru pulang ya, dihadang, diperangi, dirampas, dibunuh hartanya, dibunuh jiwanya, diambil hartanya. Baik, banyak yang terbunuh ketika itu. Bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah, orang-orang wanita Syiah juga tidak lepas dari peran untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kasus ini, kejadian ini, jamaah haji yang sudah pada mati dibiarkan, kemudian ada yang hampir mati, cengat-cengat, tidak diketahui. Orang-orang wanita-wanita Syiah menawarkan air, ya seolah-olah mau menolong. Siapa yang mau air? Siapa yang mau air? Kalau ada yang mengatakan kehausan, saya mau minum. Begitu tahu masih hidup, apa? Bunuh. Demikian kaum wanita Syiah menawarkan air. Siapa yang butuh air? Begitu ketahuan ada yang butuh air, berarti masih hidup, bunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dikatakan lebih dari 20 ribu jiwa atau 10 ribu jiwa, lebih 20 ribu jiwa terbunuh dalam kasus tadi. Pada tahun berapa? 294 Hijriah. Jamaah haji, orang yang sedang datang untuk melakukan ibadah ke Baitullahil Haram, dibunuh. Ya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Tahun 312 juga demikian. Qaramithah juga menyerang jamaah haji yang berasal dari Baghdad. Juga demikian. Tahun 315 juga demikian. Qaramithah, ya, kalau kali ini menyerang Kufah di bulan Syawal dan dibunuh banyak kaum muslimin. Kemudian yang paling parahnya yaitu apa yang terjadi pada tahun 317 Hijriah. Pada tahun 317 Hijriah, ya, Qaramithah dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Thahir. Ini terkenal orang ini, ya, Abu Thahir, ya, berjalan bersama dengan pasukannya, ya, 700 tentara atau lebih, berjalan menuju Mekah di musim haji. Ya. Dan ketika mereka sampai di Mekah dalam keadaan kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji, dibunuh, dipenggal satu-satu. Orang yang sedang tawaf dibunuh, ya, yang berlarian ke sana kemari dibunuh, semuanya dibunuh. Darah mengalir di Baitullah Ka'bah. Sampai orang-orang muslim jamaah haji yang mereka berusaha untuk menyelamatkan diri bergantungan di mana? Di kelambu Ka'bah. Bergantungan maksudnya agar selamat. Nah, tetap dibunuh oleh mereka. Dirampas hartanya, ya, dibunuh jiwanya. Ini kejadian pada tahun 317. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam Bidayah wa Nihayah yang maknanya Abu Thahir ini beserta dengan pasukannya datang ke Mekah, menjarah harta-harta orang Mekah, menghalalkan darah mereka, membunuh mereka di rumah-rumah mereka, termasuk jamaah haji yang berada di Masjidil Haram, dibunuh oleh mereka. Ya, baik. Sambil menyaksikan pembunuhan itu, ya, dia duduk dan mengatakan, aku adalah Allah, Allah adalah aku. Aku yang menciptakan makhluk dan aku yang mematikan mereka. Waliyahubillah. Abu Thahir. Wafiwi. Ya. Syi'i. Pada tahun itu, 317. Ibnu Katsir mengatakan kejadian itu, maka orang-orang pun berlarian. Kita bisa menggambarkan betapa keadaan mereka ketika itu. Orang haji kan tidak bawa senjata, ya. Haji, ya, memakai dua kain ihram, lemah kondisinya, ya, tawaf di hadapan Allah, ya, di hadapan apa? Nah, tawaf di Ka'bah, di hadapan Allah mereka beribadah, ya, berhadapan dengan orang-orang yang bersenjata, dibunuh satu-satu. Ya. Baik. Kemudian setelah mereka ini mati, ya, Abu Thahir memerintahkan agar jasad-jasad mereka dilemparkan ke sumur Zamzam, kata Ibnu Katsir. Dimasukkan ke sumur Zamzam. Ya. Atau dimakamkan, dikubur hidup-hidup, atau dikubur di mana? Di tanah-tanah haram. Di Masjidil Haram juga. Ya. Kemudian setelah itu mereka merobek-robek kelambu Ka'bah. Ya. Kain yang menutupi Ka'bah dirobek-robek sambil mereka mengatakan, ya, mana burung ababil yang menyerang Raja Abroha? Mana burung-burung yang membawa apa? Batu-batu dari Sijil? Mana? Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Al-ayah. Mana? Nah, kalau memang ini betul, dirobek-robek apa namanya? Ka'bah, kain Ka'bah dibagi-bagikan kepada pasukan Abu Thahir ini. Kemudian setelah itu mereka mencongkel Hajar Aswad, diambil, dicuri oleh mereka. Ini sejarah yang semua orang tahu, mutawatir, bukan sesuatu yang ditutupi. Sejarah tidak bisa ditutup, ikhwan. Sejarah. Dicongkel Hajar Aswad, dibawa oleh mereka Abu Thahir beserta pasukannya, ya, dan disimpan di negeri mereka ini yang berpusat di mana tadi? Bahrain, ya, selama 22 tahun. Hajar Aswad ini tidak berada di tempatnya. 22 tahun. Nah, pengkhianatan yang luar biasa, ikhwan ini. Orang-orang Syiah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Sampai kemudian Hajar Aswad ini, ya, bisa diambil kembali pada tahun 339. Ya. 22 tahun kemudian. 339 baru diambil, itu pun dengan bayaran yang sangat besar, yang dibayar oleh apa? Oleh apa namanya? Khalifah atau Amirul Mukminin ketika itu, yaitu Al-Muti'lillah sebagai Khalifah Daulah Abbasiyah ketika itu. Khalifah Daulah Abbasiyah Al-Muti'lillah ketika itu membayar dengan bayaran yang banyak ya untuk mengembalikan apa? Mengembalikan Hajar Aswad ini ya. Tanya. Ini pengkhianatan orang-orang Rafidah atau orang-orang Syiah pada kekuasaan Daulah apa? Ramithah. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pengkhianatan berikutnya, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka memiliki kekuasaan ketika itu pada Daulah Fatimiyah. Mereka juga berhasil mendirikan daulah yang lain, yaitu daulah apa? Fatimiyah. Sekali lagi, gerakan Syiah itu bukan semata-mata gerakan akidah, namun mereka sudah masuk pada gerakan apa? Politik untuk mendirikan sebuah negara, sebuah negeri berasaskan Syiah dan menghancurkan kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah. Ini sejarah. Ya. Daulah ini, daulah Fatimiyah, ya, itu awalnya ya, ada seorang Syiah, ya, juru dakwah Syiah yang bernama Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Zakaria As-San'ani. Ini mirip-mirip Abdullah bin Sabak juga perjuangannya. Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Zakaria As-San'ani yang berjuluk Abu Abdullah As-Syi'i. Abu Abdullah As-Syi'i. Dia masuk ke daerah Afrika. Ya, Afrika Utara, ya, daerah Mesir, ya. Di situ dia melakukan dakwah. Diajak orang terus agar terpengaruh apa namanya? Terpengaruh dengan Syiah. Terus demikian dia melakukan misi pemurtadan, misi pensyiahan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Khalikan dalam Wafayatul A'yan. Baik. Berhasil dia ini. Bi'idnillah ya azza wa jalla, Allah menetapkan kejadian ini. Berhasil dia mempengaruhi banyak orang sehingga manusia mau untuk mengangkat seorang yang bernama Ubaidullah Al-Qaddah sebagai imam mereka, sebagai rais daulah yang pertama ketika itu. Ubaidullah Al-Qaddah. Dia sebagai pemimpin daulah ketika itu, yang pertama. Nah, dan daulah ini berdiri pada tahun 287. Ini berarti setelah tadi daulah apa? Ramithah. Berdiri tahun 287, ya, dan pusatnya di Maroko. Kemudian pindah ke Mesir, ya. Dan dia berkuasa cukup lama, hampir 3 abad, 280 tahun, ya. Nah, baik. Mereka juga punya makar yang banyak, ya, punya makar yang banyak. Saya akan sebutkan salah satu makar mereka, ya. Salah satu makar mereka yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kejadian pada tahun 450 Hijriah. Ini ada kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak saya sebut, ikhwan. Pada tahun 450 Hijriah, ya, orang-orang Syiah ini dari Daulah Fatimiyah menyerang kota Baghdad, diserang kota Baghdad. Ya. Baik. Pada bulan Dzulqa'dah, mereka melakukan penjarahan, mengambil harta dan juga pembunuhan, ya, termasuk apa namanya pemimpin-pemimpin di kota Baghdad dibunuh, ya. Dan ini tentunya makar yang juga besar terhadap kaum muslimin yang menunjukkan tentang hakikat mereka. Wallahu ta'ala alam wissawab. Ini yang terjadi pada daulah Fatimiyah. Nah, dan perayaan-perayaan mawalid itu banyak dilakukan pada daulah ini Fatimiyah, ya. Ada maulid Ali, ada maulid Hasan, maulid Husain, termasuk maulid Nabi, ya. Ini munculnya diantaranya pada zaman apa? Fatimiyah ini. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW mawalid-mawalid ini. Ya. Kemudian pada zaman ini, Fatimiyah membuat mawalid-mawalid tadi. Di antara maksud mereka adalah menutupi kejelekan mereka. Lihat kita mencintai Ahlul Bait. Lihat kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan acara-acara itu. Ya. Padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang menentang Islam. Orang-orang yang menzalimi kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya ikhwan, dengan ringkas, ada daulah yang lain yang berdiri yang juga dibangun di atas mazhab Syiah. Nah, daulah tersebut adalah daulah Buwayhiyah. Ya, daulah Buwayhiyah yang berdiri pada tahun 321 Hijriah dan tumbang pada tahun 447 Hijriah. Ya, dan pusatnya di Baghdad. Jadi pusatnya berbeda-beda daulah-daulah ini. Ya. Ini juga banyak melakukan apa? Kerusakan-kerusakan, ya. Penjarahan-penjarahan, pembunuhan-pembunuhan juga hampir sama dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kejadian berikutnya dan ini mungkin akan kita lanjutkan nanti insyaallah, yaitu kisah tentang runtuhnya Baghdad dan juga runtuhnya Daulah Abbasiyah, runtuhnya Baghdad dan akhir dari Daulah Abbasiyah, yang terjadi pada tahun 656, ini juga hasil dari makar orang-orang Rafidhah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita simpulkan sedikit sebelum kita tutup. Inilah sebagian apa yang kita bisa lihat dalam sirah, dalam sejarah, dalam tarikh. Makar orang-orang Syiah, makar orang-orang Rafidhah, atau sekte-sekte yang lain dari sekte Syiah. Mereka mencela sahabat, mengkafirkan sahabat. Padahal sahabat itulah yang berjasa telah menyebarkan Islam ke timur dan ke barat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, Inna Allaha zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayabluhu mulkuha ila ma zuyali minha wa inni u'titu kanzain al-ahmar wal-abiyad. Al-hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, Inna Allaha zawaliyal ard, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengumpulkan bumi di hadapanku. Jadi Rasul melihat bumi di hadapan beliau. Dikumpulkan oleh Allah bumi itu. Allah mengumpulkan bumi di hadapan Rasul. Sehingga Rasul bisa melihat timur dan baratnya. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha. Baik. Harus percaya dengan hadis ini. Kita saja mempercayai buatan manusia. Saat ini kita duduk di sini, bisa melihat kejadian di timur dan di barat. Ya tidak? Ya kan? Ya. Hari ini kita duduk di sini, kita bisa melihat kejadian di Mekah sekarang lagi apa. Baik. Melihat kejadian di mana mudah dilihat. Ini buatan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Bumi itu dikumpulkan di hadapan Rasul SAW sehingga beliau bisa melihat timur dan baratnya. Kemudian Rasul mengatakan, dan sungguh apa yang aku lihat, sampai disitulah nanti kaum muslimin akan mencapai kekuasaannya. Akan menyebar Islam itu sampai disitu. Ke arah timur dan barat. Ya. Dan siapa yang melibatkan penyebaran ini ikhwan sesudah wafatnya Rasul? Sahabat. Zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman, sampai ke daerah Afrika, ya, ke arah barat, sampai ke daerah apa namanya? Cina dan seterusnya, ke arah timur. Seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, timur dan barat. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga mengatakan wa utitu kanzain, dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua perbendaharaan. Yaitu perbendaharaan merah, yakni emas. Artinya Allah menjanjikan bahwasanya Romawi akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Wal abyad, yakni Persia akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan tunduk juga, kalah juga di zaman siapa? Sahabat Nabi SAW. Perjuangan mereka. Perjuangan yang sangat hebat. Orang yang telah diridhoi oleh Allah. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan Allah telah menjamin keridhaan kepada mereka. Adapun orang-orang Syiah yang mencela para sahabat, yang menghancurkan apa namanya kehormatan para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat, yang membunuh kaum muslimin, apa jasa mereka? Tidak ada selain menggerogoti kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Ini orang-orang Syiah. Dan sebagian dari sejarah atau tarikh yang kita baca ini bukti. Mereka punya kerjasama dengan orang-orang Nasoro, mereka punya hubungan dengan orang-orang apa? Yahudi, ya. Dan sekali lagi, gerakan mereka ini bukan hanya gerakan apa namanya kesesatan dari sisi pemikiran saja. Namun mereka juga sudah mengarah kepada gerakan politik untuk mendirikan daulah yang dibangun di atas asas ini. Dan untuk zaman ini, mereka sudah berhasil diantaranya dengan berdirinya apa? Daulah Iraniyah. Negara Iran yang tegas-tegas di dalam undang-undang Islam Iran, demikian mengatakan. Ya, bahwasanya agama kami yang menjadi dasar adalah imamiyah atau rafidhah. Dan pasal ini tidak boleh diganti selama-lamanya. Demikian bunyi salah satu pasal dari undang-undang Iran. Ya, demikian bunyinya. Iran asasnya adalah apa? Syiah imamiyah, yakni rafidhah. Dan pasal ini tidak boleh dirubah selama-lamanya. Dan ini di masa Khomeini. Ya. Tentunya ini semakin menjadi bukti bahwasanya mereka memiliki tekad untuk membuat sebuah negeri, daulah. Ya, seperti para pendahulunya yang telah kita baca sebagian sejarah mereka. Baik, ini saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.